السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu kewajiban kita. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menghentikan nikmatnya kepada kita, maka bersyukur terhadap nikmat pun tidak boleh kita hentikan. Dan bersyukur terhadap nikmat harus terus kita upayakan dan harus terus kita perjuangkan, karena itulah garansi agar kita mendapatkan tambahan demi tambahan nikmat. Makanya ulama mengatakan asyukuru hafil, bersyukur itu cara menjaga nikmat, cara menjaga nikmat. Jika kita tidak bersyukur, maka nikmat kita dikhawatirkan akan hilang dan berubah menjadi azab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Dan kalau kalian kufur nikmat, sesungguhnya azabku sangat pedih. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, kita akan kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam pembahasan An-Nafaqa ala al-Iyal, nafkah yang harus diberikan kepada Iyal. Dan Iyal adalah istri, anak-anak, keluarga, dan milkul yamin. Dan kita sedang membahas doa dua malaikat kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi kita menjelaskan sebuah hal yang gaib yang harus kita respon dengan iman kita, tidak ada sebuah hari di mana ketika hamba-hamba Allah masuk di waktu pagi kecuali ada dua malaikat yang mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah orang-orang yang berinfak itu ganti. Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikanlah kehancuran dan kebangkrutan kepada orang yang menahan hartanya sehingga dia tidak berinfak. Dan kita sudah jelaskan bahwa infak di sini adalah infak wajib seperti nafkah. Adapun infak sunnah, maka secara umum tidak masuk ke dalam hadis ini, kecuali jika seorang hamba itu benar-benar benar-benar dikuasai oleh sifat pelit, benar-benar dikuasai dan didominasi oleh sifat kikir, maka ulama menjelaskan itu bisa masuk ke dalam hadis ini, bisa masuk ke dalam hadis ini. Dan hadirin Allah muliakan, dalam riwayat yang lain dalam hadis Abu Darda disampaikan bahwa ma min yawmin tatlu'u syamsu illa, tidaklah ma min yawm, tidaklah sebuah hari di mana matahari itu terbit kecuali ada dua malaikat yang mengumumkan, dan pengumuman itu didengar oleh seluruh makhluk-makhluk Allah kecuali thaqalain, kecuali jin dan manusia dalam riwayat. Lalu pengumumannya adalah ya ayuhan nas, wahai manusia, halumu ila rabbikum, bersegeralah kepada Rabb kalian. Lalu fa inna ma qalla wa kafa khairun, sesungguhnya yang sedikit tapi cukup itu lebih baik, mimma kathara wa alha, dibanding banyak tapi melalaikan kita. Jadi sedikit tapi cukup itu lebih baik daripada banyak tapi melalaikan kita. Lalu dan itu benar ya hadirin sekalian, sedikit tapi cukup itu lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Benar gak sih? Hidup kan yang penting cukup. Membeli rumah cukup, mobil cukup, anak 7 pengen beli mobil 7 cukup ya. Itu kaya juga dong ya hadirin. Tapi ya itu tadi, karena kita banyak tapi melalaikan itu juga bermasalah. Bermasalah. Jadi hidup itu yang paling penting cukup. Kan begitu ya. Kadang-kadang tuh ada harga barang tuh murah, tapi uang kita enggak cukup. Percuma juga. Ada kebutuhan kita mahal, tapi uang kita cukup. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang tuh parameternya bukan harga, tapi cukup apa enggak. Jadi ma qalla wa kafa khairun min mimma kathura wa alha. Sedikit tapi cukup itu lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Wala abati syams illa wabijan batiha malakan yunadiyan nida'an yasma'uhu al-khalqu kulluhum ghairu thaqalain. Lalu dikatakan dalam riwayat ini, dan tidaklah matahari itu abati syamsu ghabati syams, jadi tidaklah matahari itu menghilang atau terbenam kecuali malaikat, ada dua malaikat yang akan memberikan pengumuman, dan pengumuman itu didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Allahumma a'ti munfikan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak, dan ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang yang tidak berinfak atau menahan hartanya dari harta wajib. Jadi ini juga riwayat yang serupa dengan pembahasan kita. Dan dalam riwayat yang lain, dalam diriwayatkan oleh Abu Darda juga, ma tala'at syamsun qat illa bu'itha bi janbatayha malakan. Tidaklah matahari itu terbit kecuali ada dua malaikat yang diutus lalu memberikan pengumuman kepada penduduk bumi, dan semua mendengar kecuali manusia dan jin. Apa pengumumannya? Ayyuhan nas, wahai manusia, halumu ila rabbikum, bersegeralah kepada Rabb kalian, bersegeralah kepada Rabb kalian. Fa innama qalla wa kafa khair mimma kathara wa alha. Lagi-lagi, sesungguhnya yang sedikit tapi cukup itu lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Wa man qarabat syamsun qad illa wa bu'itha bi janbatihi malakan yunadiyani Allahumma ajjil munfiq khalafa wa ajjil al-mumsika atau ajjil limunfiqin khalafa wa ajjil limumsikin talafa. Dan tidaklah matahari terbenam, tidaklah di sebuah hari matahari itu terbenam kecuali lagi-lagi ada dua malaikat yang memberikan pengumuman, berdoa, ya Allah, segerakan ganti kepada orang yang berinfak, wa'ajili mumsikin talafa, dan segerakan kehancuran dan kesempitan dan kebangkrutan kepada yang menahan hartanya dan tidak berinfak wajib. Jadi hadirin Allah muliakan, dalam riwayat ini doanya itu segerakan, doanya segerakan. Dan dalam dua riwayat yang kita bacakan itu didoakan di waktu maghrib, gitu. Di waktu maghrib. Jadi hadirin Allah muliakan, bukan hanya ya Allah ganti atau berikan ganti kepada orang yang berinfak atau memberikan nafkah, tapi juga doanya ya Allah segerakan ganti bagi orang yang berinfak dan memberikan nafkah. Sebagaimana doanya bukan hanya ya Allah hancurkan dan bangkrutkan orang yang pelit, orang yang menahan harta, orang yang tidak memberikan nafkah wajib, tapi juga doanya ya Allah segerakan kehancuran, segerakan kesempitan hati, segerakan kesempitan dada dan jiwa kepada orang yang tidak memberikan nafkah wajib. Itu yang perlu kita renungkan hadirin. Jadi doanya bukan hanya berikan ganti, tapi segerakan, ajil, segerakan. Makanya kata sebagian para ulama, ini menarik sekali ya, dan ini konsep-konsep yang out of the box gitu loh hadirin. Jadi kunci rizki itu adalah dengan mengeluarkan rizki itu di jalan yang benar. Jadi kalau sebagaimana berpikir gimana biar rizki itu banyak dan menguntungkan gitu ya, tahan, enggak. Konsep yang diajarkan Allah dan Rasulnya itu kunci rezeki itu justru mengeluarkan rezeki di jalan Allah. Dan mulai yang wajib, itu kunci rezeki. Sebagaimana kunci mendapatkan hati yang lapang, jiwa yang besar, jiwa yang kaya adalah dengan mengeluarkan rezeki itu. Dan itu benar deh, kalau kita tuh terbiasa gampang ngeluarin duit gitu loh, buat istri, buat anak, buat keluarga, buat kerabat. Terus kita luaskan lagi buat sahabat, buat teman. Itu hati kita enak loh. Gitu. Hati kita tuh kita biasa keluarkan uang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana misalnya itu buat istri, buat anak-anak, buat keluarga, buat dakwah misalnya, buat kerabat, buat sahabat, buat orang miskin, buat anak yatim, buat orang-orang yang membutuhkan, buat di jalan Allah gitu. Kemarin kita bahas 3 dinar, dinar buat keluarga, dinar untuk kendaraan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu buat orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Santri-santri, penuntut ilmu gitu. Guru-guru kita dan lain sebagainya. Itu kalau kita terbiasa begitu, itu hati kita lapang hadir. Hati kita lapang. Jiwa kita tuh jadi jiwa besar. Jadi kunci rezeki itu justru ngeluarin rezeki. Nah itu. Kata sebagian para ulama. Memiliki jiwa yang kaya adalah dengan mengeluarkan kekayaan kita secara materi. Justru dengan menimbun dan enggak dan pelit, kikir, itu justru memiskinkan kita dalam arti yang sebenarnya. Memiskinkan. Mungkin secara harta kita banyak, tapi secara jiwa kita miskin. Buktinya kita gak berani keluarin uang. Oh jangan gitu dong bro, segala macam. Ini ada teman kita yang pas-pasan, yang sederhana. Gue aja yang tackle. Dia yang tackle. Itu gue aja yang ini aja. Padahal apa, yang kain ribet banget gitu loh. Ya nanti hitung-hitung ini kan lagi susah nih segala macam. Tiba-tiba pas lagi kita lagi nego-nego, mas-mas itu berapa sih? Aku ya. Itu aku tuh. Kan kita jadi ini yang kaya siapa sih sebenarnya nih? Padahal kalau kita bicara nominal kayak ini orang, tapi ribet banget sama dia. Ini ada orang sederhana, mungkin pas-pasan, tapi dia pada saat itu lagi ada rezeki, ada uang. Aku aja, ambil anak. Kita bilang, ini yang kaya nih dia ini, bukan yang ini. Gitu. Ini ribet. Kenapa? Karena memang uangnya banyak, tapi jiwanya miskin. Emang secara angka banyak, tapi hatinya fakir hatinya. Fakir terhadap dunia. Kalau fakir terhadap Allah, itu bagus. Miskin. Kalau ini, uangnya sedikit. Tapi jiwanya kaya. Kenapa? Karena fakir kepada Allah, bukan fakir kepada dunia. Nah itu kalau kita bisa sampai titik itu tuh luar biasa hadirin. Hidup tuh lempeng, enak, nyaman. Mau kita lagi banyak duit atau lagi gak punya duit, enak aja. Karena terbiasa ngeluarin uang gitu. Jadi jangan berpikir kok aku lagi sih yang di ini gitu loh. Jadi aku lagi yang harus bayar. Nah itu salah. Justru ketika kita lagi yang diminta atau dikasih kesempatan untuk mengeluarkan uang, keluarin aja selama benar gitu loh. selama di jalan yang hak, di jalan yang benar, di jalan Allah, selama untuk hal-hal yang Allah ridhoi, itu nguntungin deh. Hati itu lapang, plong, nyaman dan lain sebagainya. Itulah, itulah kemahabijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. Kita keluarkan kekayaan kita secara materi, Allah kasih kekayaan yang lebih mahal, yaitu kekayaan jiwa dan kekayaan hati. Al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Keluarkan kekayaan, Anda akan dapat kekayaan. Gitu. Anda akan dapat kekayaan. Anda tahan kekayaan Anda, kekayaan yang lebih mahal ditahan bagi Anda, gak dikasih. Gitu loh hadirin. Itu. Dan tentu saja konsep ini harus dipahami secara komprehensif, secara utuh, dengan konsep-konsep di kotak-kotak yang lain. Seperti itu tadi, berjuang mencari rezeki. Makanya kan ini tadi, gimana cara aku kasih nafkah kalau aku gak kerja? Ah, berarti aku harus kerja nih. Gimana aku bisa kasih nafkah kalau aku gak ada usaha, gak ada ikhtiar? Berarti aku harus ikhtiar. Makanya kan sebaliknya, orang yang hidupnya itu mengharapkan belas kasihan orang lain, tergantung secara uang oleh orang lain, maksudnya tergantung nggak kerja, nggak ini, dan jiwanya itu secara umum kerdil, hadir, nggak jiwa besar, nggak kaya gitu loh hatinya itu. Al jaza min jinsil amal. Maksudnya adalah orang yang seharusnya itu tadi memberikan nafkah, tapi justru hidupnya ketergantungan, padahal dia bisa, padahal dia itu sehat, mampu. Beda kalau memang statusnya dinafkahi, beda. Anak gitu, istri itu statusnya memang dinafkahi, dan bukan santai juga kan istri. Dia harus jadi istri yang, dia harus perform sebagai istri, dan perform sebagai istri itu susah loh. Dia harus perform sebagai ibu, dia harus pegang, dia harus didik. Itu mendidik tuh susahnya luar biasa. Nah, baru jika masih ada waktu atau masih ada kesempatan setelah yang wajib-wajib ain sudah di cover semua, baru dia bisa pertimbangkan kegiatan lain yang bermanfaat. Dan bisa jadi kegiatan bermanfaat itu menghasilkan materi yang digunakan untuk berinfak lagi, bersedekah lagi, memberi lagi, membantu orang lagi, bermanfaat lagi. Jadi udah hidupnya berkah itu gitu. Dan tapi tetap proporsional sesuai porsinya. Kan lihat Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, kaya dan hartanya sangat bermanfaat, mensupport dakwah suaminya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi gak semuanya kayak Khadijah, ada yang lain lagi biasa, tapi semuanya fokus ke fardu ainnya dulu gitu. Orang tuh beda-beda. Tapi bagi orang yang punya kewajiban nafkah, kewajiban infak, kewajiban sedekah, maka hendaknya dia berjuang. Karena ini sayang. Dan di malaikat minta disegerakan. Tolong segerakan gantinya. Dan disegerakan kehancurannya kalau dia nahan. Kalau dia pelit. Kalau dia tidak memberikan nafkah wajib. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati para ulama, Imam Nawawi beserta orang-orang terdekat beliau, Ustaz beserta keluarga, tim kajian beserta keluarga seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memudahkan pertanyaan ini dijawab oleh Ustaz untuk memperbaiki amal ibadah. Semoga Allah mudahkan. Ustaz, mohon nasihatnya terkait hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an tentang doa dua malaikat di pagi hari. Apakah infak sunnah dilakukan setiap hari harus di rekening amil yang sama? Atau bisa jadi rekening atau bisa hari ini rekening amil A, besok rekening amil B, yang lusa lagi atau lusa rekening amil C, atau bisa selama satu pekan setiap harinya di rekening amil A, satu pekan depannya setiap harinya selama sepekan di rekening amil B. Jazakallahu khair untuk nasihatnya, barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, sekali lagi hadis Abu Hurairah itu hadis mutlak dari beberapa sisi, dan salah satunya sisi ini, Nabi SAW tidak mengaitkan dengan pihak tertentu, jadi mutlak. Namun yang sekali lagi perlu diprioritaskan adalah infak wajib itu dulu, infak wajib dulu atau nafkah itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu mendudukkan istilah-istilah di dalam agama atau istilah dalam ilmu, misalnya amil, karena tidak semua orang yang membantu atau mendistribusikan harta ke pihak ini itu dinamakan amil atau amil zakat. Karena konsekuensi dia dinamakan amil zakat, maka dia berhak dapat zakat juga. Nah, makanya syarat-syarat amil kan jelas dalam ilmu fikih. Jadi artinya di kulli maqam maqal, kata para ulama, di setiap pembahasan itu ada bahasanya masing-masing, ada istilahnya masing-masing. Jadi jangan sampai dipukul rata sehingga akhirnya jadi rancu. Kan kita diperintahkan an-nunazzilan nas manazilahum. Kita diperintahkan mendudukkan, memposisikan manusia sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi kalau kita katakan orang ini amil zakat, berarti syarat-syarat amil terpenuhi bagi dia. Bukan hanya sebagai wakil yang mendistribusikan atau memberikan uang kita ke pihak yang berhak atau sebaliknya. Tapi dia memang amil dari tinjauan fikih. Karena kalau sebenarnya dia bukan amil, tapi kita menggunakan istilah amil, maka dikhawatirkan dengan berjalannya waktu terjadi kerancuan. Sedangkan ini berkaitan dengan harta, والله تعالى بيصعب ممكن يده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Semoga Allah merahmati, memberkahi, meridai Imam Nawawi dan juga ulama lain. Semoga Allah merahmati Ustaz beserta keluarga, tim dan keluarga serta kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, qadarullah saya dan paksu, pak suami bekerja. Suami itu paksu. Paksu. Paksu dan bu is berarti ya. Bu istri. Pak suami sama bu istri. Paksu, bu is. Alhamdulillah beliau mengizinkan saya untuk membantu perekonomian keluarga kami. Penghasilan dari saya pribadi salah satunya untuk menafkahi kedua orang tua saya. Selama mengenal sunnah Nabi SAW dan rutin mengikuti kajian-kajian, kok ketertarikan dan semangat bekerja saya menurun ya. Inginnya di rumah saja, ibadah, mengurus keluarga, suami, dan pergi ke kajian. Saya ingin sekali berhenti bekerja, namun lagi-lagi Pak Su menyuruh saya berpikir. Beliau bilang, Pak Su ini bilang, apakah nanti kamu bisa jika kondisi kita seadanya, kemasukan hanya dari saya. Selama ini pekerjaanmu tak membuatmu lalai kan? Susah cari kerja. Di luar sana banyak sekali yang kesulitan. Dalam hati pun berpikir terus, nanti ibu bapakku gimana? Saya takut tidak bisa kasih banyak untuk orang tua. Saya takut mereka kekurangan dan banyak pertanyaan lain di benak saya. Sementara saya sendiri tidak punya keahlian lain seperti berjualan atau bisnis. Pertanyaan Ustaz, apa yang harus saya lakukan ketika hati sudah tidak ingin bekerja namun diri kami masih ragu seakan tidak percaya dengan rezeki yang Allah berikan. Semoga Allah berikan taufik untuk Ustaz bisa menjawab. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Pak Su dan Bu Is ini. Tapi saya baru dengar ada yang Pak Su. Istri antum kalau di rumah enggak Pak Su. Enggak. Panggil apa? Brosu, brother suami. Brosu. Ya, hal-hal kayak gini tuh nggak bisa dipukul rata, hadirin. Karena setiap orang tuh beda, tanggung jawab yang Allah kasih itu juga beda. Dan setiap orang harus berjuang sesuai dengan kotak dan kondisi masing-masing, dan menjalankan perintah di kondisi dia tersebut. Gak bisa disamakan. Itulah ujian dunia. Dan itulah yang sekali lagi dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah berfirman, misalnya dalam surat Al-Isra ayat 84, Qul kullun ya'malu ala syakilatih. Katakan setiap orang itu beramal sesuai dengan kotaknya masing-masing. Yang perlu kita pikirkan adalah buat skala prioritas dan pastikan kewajiban-kewajiban ain kita atau fardu ain kita terpenuhi, itu dulu lah. Jadi kewajiban fardu ain kita itu terpenuhi. Fokus mengerjakan fardu ain. Lalu yang kedua, menghindari maksiat. Karena kerja juga macam-macam gitu loh. Ada kerja yang bidangnya tuh maksiat, atau bidangnya halal tapi lingkungannya maksiat dan lain sebagainya. Ada yang kerja enggak halal-halal gitu, kondusif, dan enggak menghalangi kita dari menjalankan kewajiban-kewajiban kita yang lain. Beda-beda. Wanita juga beda-beda. Ada yang enggak punya anak, ada yang anaknya 11, itu aja beda. Jadi enggak bisa terus juga orang tua. Ada orang yang udah enggak memikirkan orang tua, misalnya orang tua udah meninggal atau orang tuanya apa bisa menafkahi diri mereka sendiri. Ada yang orang tuanya tidak mampu. Orang tuanya tidak mampu dan harus dinafkahi. Dan itu menjadi kewajiban anak jika anak mampu. Jadi sebagaimana dijelaskan para ulama fikih, diantaranya Madzhab Syafi'i. Jadi semua harus dipertimbangkan dan beriman kepada Allah Ar-Razzaq. Itu kan bukan hanya beriman tanpa usaha. Bertawakal kepada Allah itu bukan bertawakal dengan hanya diam di rumah. Makanya kan hadis tentang tawakal apa? Lau kuntum atau lau annakum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian bertawakal kepada dengan tawakal yang sejati, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruqu bitana. Allah akan kasih rezeki sebagaimana Allah kasih kepada seekor burung yang keluar dari sarangnya di pagi hari. Lihat, keluar, ada ikhtiar. Ada ikhtiar di situ. Ada upaya. Dalam kondisi lapar dan pulang dengan kondisi kenyang. Dan bisa kasih ke anak-anaknya. Jadi harus benar, harus dipikirkan, tapi jangan overthinking kalau bahasa pada zaman sekarang. Jadi matang-matang gitu loh. Artinya bisa jadi orang tua kita membutuhkan nafkah, atau orang tua kita gak mampu, udah gak mampu untuk bekerja atau menafkahi sendiri. Itu menjadi pertimbangan syar'i buat seseorang. Jika juga di sisi lain bidangnya halal, lingkungannya halal, terus juga kewajiban-kewajiban yang lain itu tidak terlalaikan, semua bisa di cover, itu bisa dipertimbangkan. Terus yang berikutnya, apapun opsi yang dipilih, baik laki-laki yang sudah bertobat dan berhijrah maupun wanita yang sudah bertobat dan berhijrah, apapun opsi yang dipilih, kita tidak boleh kehilangan spirit untuk berkarya di bidang apapun. Salah satu PR kita-kita yang atau teman-teman yang berubah atau berhijrah atau yang ngaji, itu kehilangan spirit untuk berjuang, kehilangan spirit untuk berkarya, kehilangan spirit untuk bekerja. Padahal Nabi kita SAW mengatakan inna Allah yuhibbu ma'aliyal umur wa asyrafaha wa yakrahu safsafaha. Allah tuh mencintai hal-hal besar, hal-hal mulia, dan Allah tidak suka dengan hal-hal receh. Padahal Nabi-Nya SAW bersabda inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina. Allah tuh senang, Allah mencintai orang kalau mengerjakan sesuatu dia totalitas, dia itqan, dia bisa dilakukan seperfect mungkin yang dia bisa. Jadi bukan malas-malesan. Padahal Allah dan Rasulnya mengajarkan dia bahwa hal yang hal duniawi yang paling mahal itu waktu. Waktu, waktu paling mahal. Jadi gimana waktu itu bermanfaat? Dan waktu akan ditanya oleh Allah. Lalu bukankah para sahabat radhiyallahu taala anhum setelah mereka bertaubat, setelah mereka berhijrah, justru pencapaian mereka luar biasa, bukan hanya untuk akhirat tapi juga di dunia. Lihat para sahabat SAW. Bangsa Arab yang tidak diperhitungkan sama sekali di percaturan dunia, itu menjadi kekuatan besar bersama Romawi dan Persia pada saat itu. Kalau pola pikir aku udah malas ngapa-ngapain nih, yang penting aku datang ke kajian aja gitu loh, terus pulang, terus kita sholat. Betul, datang kajian ya gitu loh, sholat jelas, tapi memang para sahabat hanya begitu aja. Mereka nggak punya itu. Cuma kita lihat para, itu kan hal simple, nggak perlu apa jadi seorang pakar yang referensinya segudang untuk mendapatkan akses data ini. Cuma lihat para sahabat bagaimana. Radhiyallahu taala anhu. Khairun nas, mereka sebaik-baik manusia. Metode beragama mereka diridhai oleh Allah. Radhiyallahu anhum radu'an, dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Itu yang Allah ridho itu kayak apa sih? Ah, ikutin tuh. Kan wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina taba'uuhum bi ihsan. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari muhajirin dan ansar, dan orang-orang mengikuti mereka. Coba ikutin mereka. Mereka tuh gimana sih? Apakah mereka setelah hijrah, setelah itu malas-malasan? Enggak. Apakah mereka memanfaatkan fasilitas untuk kenyamanan dan untuk santai-santai? Enggak. Kita lihat Abdurrahman bin Auf, kan lu ditawarkan kebun, ditawarkan, tapi belum mengatakan apa. Dulani ala suq, enggak. Tolong kasih tahu di mana pasar. Lihat bagaimana spirit gitu loh. Artinya perubahan kondisi dari Mekah yang sulit, yang ditekan, yang kemana-mana susah, yang ada akses, yang disiksa, yang dicela, yang difitnah, ke atmosfer dan kondisi Madinah yang diterima, yang akses gampang, nyaman, lalu orang Ansornya welcome banget, lalu menawarkan setengah harta mereka untuk muhajirin, menawarkan berbagai macam fasilitas. Apakah mereka terninak bobokkan dengan itu? Apakah mereka santai-santai dengan fasilitas yang ditawarkan oleh Ansor? Enggak. Mereka enggak memanfaatkan itu. Apakah mereka jadi kaum yang santai-santai gitu loh? Kalau bahasa sebagian, kaum rebahan. Atau mereka tetap bermain dengan standar mereka, bahkan lebih luar biasa lagi, karena kemarin ditekan, sekarang nggak ada tekanan, udah semakin all out gitu. Kemarin dibatasi, sekarang nggak dibatasi, udah bebas, jadi semakin tek gitu. Kan itu yang perlu kita renungkan. Jadi hadirin Allah muliakan, apa yang bisa kita berikan gitu? Allah kasih kita banyak hal, potensi, kecerdasan, apa yang bisa kita berikan untuk diri kita, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk umat, untuk bangsa, itu apa yang bisa kita kasih? Kan harusnya berpikir demikian. Sebelum hijrah tuh hidup gue kok ngabis-ngabisin waktu ya, terus gak ada manfaatnya. Sekarang awal hijrah gue harus bermanfaat, harus berpikir demikian. Ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas, kata Nabi SAW. Orang yang paling Allah cintai, di antara kriterianya yang paling bermanfaat bagi manusia. yang paling bermanfaat bagi manusia. Kalau kita berpikir hijrah itu hanya ikut kajian, udah santai-santai ikut kajian dengan mana manfaatnya buat manusia? Adapun kajian jelas harus ada. Itu nutrisi kita, itu gizi kita. Bahkan itu lebih penting daripada makan dan minum, kata Imam Ahmad. Itu harus dirutinkan, harus jaga. Namun kan kayak ada sisi-sisi lain yang harus kita perjuangkan. Selama tidak haram. Dan tetap harus kajian. Harus menuntut ilmu. Harus mengupgrade ilmu kita. Justru semakin tinggi pencapaian duniawi kita, harus semakin rajin kita kajian. Harus semakin dalam kita dengan ilmu, karena semakin tinggi pencapaian dunia, ujiannya semakin besar. Logika sederhana, ujian semakin besar, harus lebih banyak belajar, gitu aja. Kalau enggak, kebanting. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, mari kita renungkan masalah ini. Setiap orang beda-beda, tentu saja. Setiap orang beda, nggak bisa dipukul rata. Qul kullun ya'malu 'ala syakilati. Katakan setiap orang beramal sesuai dengan kotaknya masing-masing. Ada surat Al-Isra ayat 84. Dan jangan sekali lagi memaksakan orang harus pakai standar kita, enggak juga. Orang beda. Saya udah buktikan bisa, iya, tapi bisa di Anda belum tentu bisa di orang lain. Sebagaimana bisa jadi orang lain punya cara lain yang lebih bagus dari Anda gitu. Harus pakai. Jika itu masalah teknis atau masalah seperti ini. Kalau prinsip jelas iyalah. Masalah iman, masalah tauhid, masalah ini ya jelas. Jadi sekali lagi hadirin yang Allah muliakan, harusnya semakin kita dekat kepada Allah, hidup kita tuh semakin produktif. Semakin kita dekat sama Allah, hidup kita semakin maksimal. Kalau kita semakin dekat sama Allah, hidup kita semakin bermanfaat buat banyak orang. Setelah bermanfaat buat diri kita sendiri, jangan kayak lilin. Kita kasih banyak orang, diri kita kebakar. Semakin dekat sama Allah, hidup kita itu semakin bermanfaat. Makanya kan ilmu nafi, yang kita cari itu ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Pertama buat diri kita, lalu yang kedua buat orang lain. Ini yang bisa disampaikan, jazakallahu khairan. Semoga Allah kasih taufik kepada kita. Dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu kita. Dan terima kasih kepada seluruh pihak dan yang bertanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana taqabbal minna, subhanaka la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.